Konsultasi Syariah. Ayah Nabi calon disembelih? Pertanyaan. Benarkah Nabi Muhammad SAW digelari putra dua manusia yang disembelih? Mengapa demikian? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya, kita akan melihat nazarnya Abdul Muthalib untuk menyembelih anaknya. Terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai nazarnya Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Abdul Muthalib pernah bernazar, jika dia memiliki 10 anak lelaki, maka akan menyembelih salah satunya. Ketika Abdul Muthalib memiliki 10 anak lelaki, dia mengundi siapa anaknya yang akan disembelih. Ternyata yang keluar nama Abdullah. Sementara Abdullah adalah anaknya yang paling dia cintai. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, "Ya Allah, Abdullah atau 100 ekor unta." Kemudian dia mengundi antara Abdullah dan 100 unta. Lalu keluar 100 ekor unta. Tarikh At-Tabari. Mengenai latar belakang nazarnya, disebutkan dalam riwayat Mursal dari Az-Zuhri dan Abu Mijlas bahwa nazar Abdul Muthalib ini terkait rebutan zam-zam. As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Ketika Abdul Muthalib menggali zam-zam, banyak suku Quraisy yang berusaha merebutnya atau meminta agar dimiliki bersama. Namun Abdul Muthalib tidak bersedia, sementara Abdul Muthalib tidak memiliki banyak keturunan lelaki. Akhirnya dia bernazar jika memiliki 10 anak lelaki, maka akan disembelih satu, dengan harapan ketika anak lelakinya banyak, dia bisa lebih leluasa dalam menguasai zam-zam. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum diceritakan lebih lengkap. Ketika Abdul Muthalib memiliki 10 anak, dia pun melaksanakan nadarnya. Abdul Muthalib menyampaikan maksudnya ini kepada semua anaknya dan mereka pun mentaati ayahnya. Lalu 10 nama anaknya ditulis dan dimasukkan dalam undian. Ketika diundi, keluarlah nama Abdullah. Abdul Muthalib membawa Abdullah menuju Ka'bah dengan membawa sebilah pisau untuk penyembelihan. Banyak orang Quraisy melarangnya, terutama paman-pamannya dari Bani Makhzum dan saudaranya Abu Thalib. Apa yang harus aku lakukan dengan nadarku? Tanya Abdul Muthalib kebingungan. Ada yang menyarankan untuk mendatangi dukun perempuan dan minta saran darinya. Dukun itu menyarankan, tulis nama Abdullah dan tulis 10 ekor unta. Lalu diundi, jika keluar nama Abdullah, gantikan dengan 10 ekor unta, sampai Allah menentukan pilihan dengan keluar 10 unta. Lalu dia pun kembali dan mengundi antara nama Abdullah dengan 10 ekor unta. Undian pertama, keluar nama Abdullah, digantikan dengan 10 ekor unta. Diundi lagi, keluar nama Abdullah, digantikan 10 ekor unta. Hingga 10 kali, baru keluar nama 10 ekor unta, hingga berjumlah 100 ekor unta. Sejak saat itu, diat pembunuhan di tengah suku Quraisy ditetapkan 100 ekor unta. Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kejadian ini menunjukkan bagaimana perlindungan yang Allah berikan untuk terlahirnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Ada peluang ayahnya meninggal sebelum menikah, namun Allah jaga kehidupan Abdullah dari keinginan Abdul Muthalib untuk menyembelihnya. Mengapa disebut putra dua manusia yang disembelih? Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Dalam hadis dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memilih Bani Kinanah di kalangan keturunan Ismail. Lalu Allah memilih Quraisy di kalangan Bani Kinanah. Lalu Allah memilih Bani Hashim dari kalangan Quraisy, dan Allah memilihku dari kalangan Bani Hashim." Hadis riwayat Muslim, Turmudi, dan yang lainnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dua manusia yang berencana akan disembelih, Ismail dan ayah beliau, Abdullah. Karena itulah beliau merupakan keturunan dua manusia yang akan disembelih, atau Ibnu Dhabihain. Disebutkan dalam riwayat, beliau bersabda, yang artinya, "Saya putra dua manusia yang akan disembelih." Sirah Ibnu Hisham. Demikian, Allahu A'lam.